lagul sinur ku pelok, lagul sinur ku pelok. Sok bang rengku surabende, mata paur ku rampok, mata paur ku rampok. Bila jarang jeng sinyur waras pelok ditabur di taman sari ajaran pek campur hade gogok pagehan si Senyur lalas pebo rumpaka di omean tak kabur goreng tatuk bestang tumo Señor.